بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة pada sesi yang keempat ini atau yang kelima ya bernama kita yaitu liqa maftuh. Jadi liqa maftuh ini tentunya bukan secara mutlak ya maftuh begitu saja, tidak sebatas apa yang kita ketahui kan begitu. Nah, diharapkan pertanyaan seputar masalah materi yang kita bahas ataupun kalau keluar dari materi sedikit tidak bermasalah, kalau ada jawabannya akan kita jawab, kalau tidak tentunya akan ditanyakan kepada yang lebih memahami. Nah, kita baca pertanyaan yang pertama. Ya Ustaz hafizakumullah, hal lil ilmu bima sawi ar-rijal al-mu'asirin min al-ilmi alladhi la yanfa. Nah, mempelajari atau mengetahui uyub ahli bid'ah wal ahwa untuk sebagai dengan tujuan ingin memperingatkan umat dari kebatilan yang mereka miliki dan agar umat waspada dari atau terhadap kebatilan-kebatilan dan penyimpangan-penyimpangannya, maka ini termasuk pada ilmu jarh wa ta'dil yang dahulunya para ulama menulis kitab-kitab jarh wa ta'dil untuk mengetahui kondisi dan perihal seorang rawi, siapa para rawi yang diterima riwayatnya, pernah memiliki karakter thiqah, terpercaya, amanah, adil, jujur, maka diterima riwayatnya, dan siapa para rawi yang pembohong atau berkhianat, tidak amin, atau mereka yang riwayatnya dhaif. Nah, kalau tujuannya untuk memperingatkan umat dari kebatilan-kebatilan mereka agar diwaspadai dan ditinggalkan, maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat, karena termasuk jihad ya, raddu ala ahli al-batil, membantah, menghujat hujjah-hujjah ahli al-batil untuk dijelaskan dan agar umat tahu tentang hakikat mereka dan tidak tertipu dengan kebatilan-kebatilan yang mereka tebarkan, maka ini merupakan ilmu yang bermanfaat dahulu dan sampai zaman sekarang. Akan tetapi tentunya yang mempunyai keahlian dalam hal ini adalah orang-orang yang memahami tentang kaedah-kaedah jarh wa ta'dil dan kaedah juga yang mengatai tentang dawabit fil hajar wa tahdhir ya, bukan seluruh kaum muslimin dan juga seluruh para tulabul ilmi. Oleh karenanya tulabul ilmi tidak menyibukkan diri dengan seperti ini, tapi tentunya para ulama yang mengetahui tentang hal-hal yang seperti itu, mengetahui tentang apa-apa atau syubhat-syubhat yang mereka tebarkan, agar mereka berbicara dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosional. Nah, ini termasuk yang bermanfaat ya. bukan seperti yang kita melihat di zaman sekarang ini, ada sebagian para tulabul ilmi, baru para pemula dalam menuntut ilmu dia menyibukkan diri sebulan meliputi dan mengikuti semua masyayikh, dan terkadang para ulama dia berbicara tentang para ulama dan dia tidak tahu siapa dia. Daya kiriman huwa yatakallam an ghairihi. Kita tebak akhta. Nah, ini penyakit ya, minal awaiq fi talabil ilmi. Seorang thullabul ilmi zaman sekarang ini dia dituntut kesungguhnya mengenal al-haq, mengenal kaidah-kaidah syariah, prinsip-prinsip ilmu. Kemudian jika dia telah melewati fase-fase yang harus dilewati dalam menuntut ilmu dan dia bisa membedakan mana yang termasuk pada prinsip permasalahan dan mana permasalahan yang perbedaan pendapat dalam para ulama, perbedaan sisi pandang, dan mengetahui bisa memilah mana perkara-perkara yang toleran, perbolehkan toleran dalam perkara tersebut, dan mana perkara-perkara yang prinsip yang tidak boleh kita toleran dalam hal itu. Nah, dan mengetahui kaidah-kaidah ilmiah. Sebab hal ini termasuk pada bab ajar wa tahdir, mengetahui aib mereka bukan untuk sekedar mencela secara pribadi, tidak, tapi ingin memperingatkan umat dari kebatilan itu. Ini yang, kalau ini yang baik, tapi kalau aib dia tentang aib diri dia, maka ini tidak, bukanlah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau penyimpangan dia ya, penyimpangan dia dalam masalah din, masalah agama, masalah akidah, itu kita pelajari, kita ketahui untuk diperingatkan kepada umat agar mereka waspada. Ini termasuk dengan nasihat dan muslimin, dan termasuk ya ghibah yang diperbolehkan ya, memperingatkan. Jadi tidak bisa digeneralkan, dimutlakkan hukumnya. Nah, ما حكم تعلم السحر ببيان بطلانه وضلالة السحر؟ جزاكم الله خير. Tidak boleh. Sihir dan batil tidak perlu pelajari tentang suatu kebatilan. Ya. Tidak perlu pelajari. Jelas suatu kekufuran dan kebatilan. Tidak perlu lagi dipelajari. Mempelajari perbuatan yang kufur. Tidak boleh dipelajari. Sebab ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Allah menjelaskan itu perbuatan yang kufur, dan pelakunya orang yang tidak ada bagian di akhirat, seperti itu. Dan hukum sahih adalah yuqtal, lanau kafir billah. Nah, jadi tidak perlu dipelajari, cukup apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang kekufuran para pelaku sihir dan juga kebatilan dari perbuatan sihir, sudah cukup. Sebab tidak ada kebaikan dalam sihir. Apa yang kita pelajari? Jadi tidak boleh dipelajari. Bahkan kitab-kitab yang berkembang dan situ pun dibakar dan dimusnahkan agar kebatilan itu tidak merajalela. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz, jazakumullah, bagaimana sikap yang tepat dengan perkataan sebagian ulama terhadap hadis dhaif dan dalam fadilah al-amal, dalam fadilah al-amal. Nah, al-Imam Ibnu Al-Hajar rahimahullah menjelaskan, atau pertama sekali para ulama dalam menyikapi hadis dhaif itu dalam masalah hukum, jelas mereka sepakat tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun dalam perkara yang merupakan fadail amal, amal-amalan yang merupakan keutamaan ya. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, sebab hadis dhaif itu kita tidak yakin apakah itu perkataan Rasulullah SAW, maka tidak boleh disebutkan. Ada yang mengatakan diperbolehkan dalam fadhail amal, akan tapi Ibnu Hajar dan para ulama sebelum menjelaskan ada tiga persyaratan yang harus diperhatikan. dalam mengamalkan hadis yang dhaif dalam fadhail amal. Yang pertama adalah hadis tersebut tidak hadis palsu. Ya, itu syadid dhaif. Bukan hadis yang palsu dan yang sangat lemah. Ini yang pertama. Hadis palsu jelas itu kebohongan, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis tersebut termasuk ke dalam keumuman, ya, keumuman tentang keutamaan ibadah-ibadah yang telah ada syariatnya, ya, seperti itu. Jadi hadis dia secara hukumnya telah mencakup ke dalam keumuman hadis yang menjelaskan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah tersebut. Jadi bukan semata-mata hadis tersebut hadis tersendiri dhaif tentang fadhailah kemudian tidak ada sama sekali kaidah yang umum atau hukum yang umum yang mencakup hadis tersebut atau hukumnya. Terus tentang masalah apa zikir dan begitu. Jelas secara umum kita diperintahkan untuk zikir. Qulullah dzikran katsiran. Jika ada sebagian hadis yang dhaif tentang zikir, sementara kita diperintahkan untuk zikir setiap waktu dan kapan saja dan tempat-tempat dan juga kadang dikit-dikit dan tempat yang ada ketentuannya dalam syariat, maka dalam hal ini itu sebagian ulama memperbolehkan itu persyaratan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dalam mengamalkan hal tersebut tidak boleh dia menisbatkan hal itu pada Rasulullah SAW. Nah, tidak boleh menisbatkan hal itu pada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat dari persyaratan tadi, itu pada dasarnya hadis dhaif itu hadis yang tidak bisa diamalkan. Kenapa demi? Karena seorang yang beramal pada dasarnya pasti dia meyakini itu ada apa kebaikan dalam amalan tersebut. Nah, jelas kebaikan tersebut tentu adalah kebaikan yang telah ada landasannya dalam syariat. Oleh karenanya para ulama ahli hadis yang lain yang itu menghukumi secara umum bahwasanya hadis itu tidak boleh diamalkan. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan ketiga persyaratan tadi di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf dalam kitab Tabyinul Ajab. Itu jelaskan oleh beliau tentang hukum mengamalkan hadis yang dhaif seperti itu. Itu secara umum tentang hadis fadhail amal. Ala kulli hal, hadis yang sahih, hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim telah cukup, bahkan tidak cukup waktu kita untuk mengamalkan hadis yang sahih. Ya. Kenapa kita mengamalkan hadis dhaif? Terusnya di bulan-bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu banyak sekali hadis-hadis bahkan hadis yang palsu. Jadi umat zaman sekarang lebih gemar melakukan hadis-hadis yang palsu malah daripada kembali pada hadis yang sahih. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi itu yang berkaitan dengan hadis fadhail amal. Dalam hal ini mungkin antum bisa kembali kepada kitab Sahih Tarhib wa Tarhib punya Syekh Al-Albani dalam mukaddimahnya beliau menjelaskan panjang lebar menjelaskan persyaratan tadi. Kemudian beliau mensyarah tentang bagaimana hakikat mengamalkan hadis fadhail hadis dhaif dalam fadhail amal. Wallahu a'lam. Apakah termasuk ilmu yang bermanfaat yang mengalir pahalanya kepada si mayit ketika di masa hidupnya mengajarkan ilmu duniawiyah? Dalam hadis itu jelaskan Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu illa min thalath." صدقة جارية وعلم ينتفع به أو عمل صالح أو ولد صالح يدعو له. Nah, tadi kita telah jelaskan bahwasanya seluruh dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini masuk ilmu agama. Ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Akan tetapi kebaikan yang diberikan seorang dalam tentang dunia, jelas dia akan mendapatkan pahala karena membantu segala kebaikan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu saudaranya di dunia dan menunjukkan kebaikan kepadanya. Nah, mendapatkan kebaikan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang berkebaikan. Nah, akan tetapi yang dimaksud dalam hadis yang mengandung pahala ilmu akhirat. Ilmu akhirat, ilmu yang berkaitan masalah diri. Akan tetapi dalam orang yang memberikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada yang lain, jelas dia diberi pahala dari sisi yang lain, yaitu di mana kebaikan itu diberi pahala orang mengajarkan dan mengamalkan dan mengikutinya. Dan bagi para muallim ulum syar'iyyah, jelas dia mendapatkan ketiga keutamaan tersebut. Pertama, ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu tersebut merupakan sedekah yang mulia yang diberikan. Kemudian anak didikannya menjadi anak-anak yang soleh yang akan mendoakan dia. Jadi para penuntut ilmu, penuntut ilmu agama itu mendapatkan ketiga keutamaan tersebut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, udhkur lana manhaj ahli sunnah fil asma' wa sifat. Ini bukan sin ya, bukan sifat ya. Fil asma'i wa sifat, bukan di sifat ya. Baik. Ini secara global saja dan ya. Kalau secara umum, secara tafsir rinci tentu harus ada daurah khusus tentang masalah asma' wa sifat. Ya. Secara global manhaj ahli sunnah wal jamaah tentang asma wa sifat dan dalam seluruh perkara agama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini. Kemudian kalau kita melihat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perkara asma dan sifat, perkara yang berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan bahwasanya manhaj mereka tidak berlandaskan pada tiga pilar atau landasan yang dijelaskan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, landasan yang pertama adalah mereka mengimani atau menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih tanpa diingkari dan tidak, atau ya, mereka menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat yang dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga menafikan seluruh sifat yang Allah nafikan dari dirinya dan juga dinafikan oleh Rasul dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Yang ketiga, mereka tidak membahas tentang hakikat sifat Allah. Jadi, tidak menanyakan tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga landasan. Jadi akidah di Ahlussunnah wal Jamaah sudah tertakizu ala hadhihi al-umur al-thalath. Itu ibad sifat kama yaliqu billahi wa jalalihi, sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafi tasybih, tamtsil, menafikan tasybih tamtsil dari sifat tersebut. Kemudian tidak membahas dan menanyakan tentang kaifiyah, ya, hakikat dan sifat tadi. Nah, itu secara global. Jadi seluruh yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mereka imani. Kemudian begitu juga mereka dalam mengimani sifat tersebut, mereka mengimani sesuai dengan keagungan dan kekuasaan, tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk dan tidak menanyakan. Kemudian juga dalam masalah asma wa sifat, mereka jelas menggunakan hanya sebagai dalil, tidak menggunakan akal. Sebab permasalahannya bukan permasalahan yang bisa dicerna dengan akal, akan tapi dengan iman. Karena perkara yang gaib, kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat dan Allah, tentu kita tidak akan tahu tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya ada. Nah, apa yang kita saksikan di dunia ini bukan sifat makhluknya sesuai dengan keberadaan makhluk itu sendiri. Oleh karenanya dalam ayat ini kaidah kita adalah itbatu ma athbathahu Allah li nafsihi wa ma athbathahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi sahihah min ghairi ta'til wala tamthil wa min ghairi takyif wala min ghairi tahrif wala takyif wa min ghairi takyif wala tahrif. Jadi tidak boleh diingkari, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditakwilkan, diselewengkan maknanya, dan juga tidak boleh kita menanyakan tentang kaif, bagaimana sifat tersebut. Itu secara umum tentang mantra al-sunnah berasma wa sifat. Dan sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya mereka mengimani seluruh dalil sahih dari sunnah tentang sifat-sifat tersebut dan dipahami sebagaimana adanya. Itu yang tentang kira di sunnah secara umum tentang asma wa sifat. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, saat kita belajar ilmu umum, misalkan kita kuliah di jurusan peternakan, bagaimana kita bisa mendapatkan faedah dalam mempelajari ilmu tersebut? Kemudian bagaimana pula cara kita untuk bisa mengabdikan ilmu kita kepada umat Islam dipandang dari syar'i? Ya. Pertama, jelas ya, bila kita mempelajari ilmu umum dan sebelumnya seorang telah mempelajari hakikat tentang agamanya dan tentang akidah, jelas insya Allah bermanfaat bila ilmu tersebut, pertama, jika dia gunakan untuk membantu misalnya untuk mengatasi misalnya penyakit yang mungkin akan menimpa atau mungkin akan menyerang hewan ternak, kan begitu, dia memanfaatkan ilmu tersebut. Nah, ini insya Allah jelas dia telah berbuat baik pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang yang masuk surga disebabkan dia memberi anjing yang kehausan, yang memberi minum, masuk surga disebabkan hal itu, bagaimana kalau seorang membantu untuk melestarikan ya hewan tersebut? Jelas dari sisi ini dia akan mendapatkan pahala. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan faedah dalam mempelajari ilmu tersebut? Ya seperti tadi, bila membantu kaum muslimin untuk pengembangan ya peternakan misalnya, membantu kaum muslimin tujuannya seperti itu, insya Allah dia mendapatkan karena tujuan membantu tadi. Ya, tujuan dari membantu tadi, tujuan karena ingin membantu kaum muslimin, karena kita juga membutuhkan misalnya untuk memproduksi ya susu, butuh lembu kan begitu, atau sapi perahan untuk, nah itu kan ada tim ahli yang mengelola ya, yang melakukan hal itu. Nah, itu kan butuh ilmunya. Nah, jika kaum muslimin tidak ada sama sekali orang yang mengerti hal itu, jelas ini satu kerugian. Nah, jika hal seperti itu dimanfaatkan, maka jelas dia akan mendapatkan faedah dari ilmu tersebut. Nah, begitu caranya mengartikan ya pada umat Islam, seperti juga ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang lain ya, yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Ilmu teknologi untuk membuat pesawat misalnya atau senjata kaum muslimin membutuhkan wa'idu lahum astata'tum min quwwah min ribatil khayl turibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nah, jika kaum muslimin tidak seorang pun belajar ilmu bagaimana membuat senjata atau nuklir atau menggunakan rudal atau pesawat tempur, jelas mereka akan terus apa, mengekor pada musuh-musuh Islam. Sampai kapan mereka seperti itu? Nah, kalau mereka mempelajari itu tujuannya untuk menambah kekuatan kaum muslimin, maka dari niat dia tadi, tapi kalau sekedar niatnya untuk mencari dunia, ya sebatas itu saja dia akan mendapatkan dunia. Jadi tergantung pada niatnya, Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah perbedaan manhaj dalam berdakwah termasuk perbedaan dalam ilmu fikih? Dan bagaimana kita bersikap pada mereka? Apakah perbedaan manhaj dalam berdakwah? Ya. Dakwah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tujuan dan tugas para rasul. Nah, metode yang diikuti oleh para rasul dalam berdakwah adalah mereka yang selalu kembali kepada wahyu. Mana dalam hal ini kalau kita melihat dakwah mereka adalah dakwah yang menitik beratkan, yang memberitaskan masalah perbaikan akidah, disertai dengan juga dakwah untuk memperbaiki akhlak dan perilaku. Oleh karenanya, dalam berdakwah hendaknya seorang dai dan wajib bagi dai untuk kembali dan meneladani manhaj para anbiya dalam berdakwah. Dalam hal ini kesimpulan pertama, perhatian kepada akidah. Sebab ini tujuan utama diutusnya para rasul untuk menyuruh pada akidah tauhid, khusus tauhid, yaitu tauhidul ibadah. Waqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruh pada ibadah pada Allah dan meninggalkan taghut, seluruh peribadatan selain pada Allah. Ya. Itu seluruhnya taghut. Ibadatan selain menyembah selain Allah adalah taghut. Nah, dalam hal ini hendaklah seorang dai memulai dakwahnya dengan berdakwah pada tauhid, berdakwah pada akidah yang benar, dan untuk dalam perjalanan dakwahnya juga terus di zaman sekarang karena agama telah sempurna juga. Ya. Sebagian mungkin mengatakan bahwa dakwah sunnah itu dakwah pada tauhid sehingga dia mengabaikan perkara agama lain, tidak. Tapi seiring dan sejalan kita juga menyerukan kepada perkara agama yang lain, tapi akan tapi kita menitik beratkan dalam masalah akidah, iman, karena ini pondasi, ini landasan. Nah, serta dengan bagaimana fikihnya, ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia. Dan terkadang dimatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau bertemu dengan saudara jangankan senyum atau jangankan salam, senyumnya tidak terlihat. Ini dakwah apa seperti ini? Kan begitu. Katanya ya salafi sunni atau ini tidak salafi tanpa basa-basi, kan begitu. Bola sudah jadi basi, kan begitu. Kenapa benar seperti itu? Begitu kenal sunnah maka semakin kita benar. Jadi akhlak perlu dipelajari. Tidak cukup yang sekedar meyakini, tapi akhlaknya. Agama itu ada pondasinya. Pondasi harus ada bangunan yang kokoh dan membuat dihiasi dengan perhiasan-hiasan yang mulia. Pondasinya akidah, bangunannya agama, amalan, dan juga hiasannya akhlak yang mulia. Baru sempurna suatu bangunan, suatu kesatuan. Oleh karena itu, sangat disayangkan mereka sebagian ada anallahu wa iyyahum mengatakannya kembali mengenal sunnah, mengenal hadis salaf. Tapi kalau melihat wajahnya, na'udzubillah, terlihat 12 apa namanya itu, ya bisa mungkin lebih masam dari apa, dari jeruk yang paling masam. Jadi ini tidak benar ya. Jadi manhaj yang benar pertama kita memutus masalah akidah tanpa mengajak seorang pun pada partai, yayasan, lembaga atau kulliyah atau apa yang majah lillah wa anna hadha shiratan mustaqim fattabi'uhu wa kull hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah. Itulah manhaj basirah dengan ilmu dakwah yang merasakan ilmu ala basirah ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma'ana lil musyrikin. Jadi dalam ayat ini bahwasanya manhaj dakwah itu manhaj berdasarkan pada ilmu, kemudian manhaj yang menitikkan masalah tauhid, karena di akhir ayat Allah mengatakan wa ma subhanahu wa ma'ana minal musyrikin, menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam berdakwah kita harus menjelaskan tauhid dan berlepas dari kesyirikan. Kemudian dalam berdakwah juga kita harus membersihkan segala bentuk pemahaman akid dari penyimpangan-penyimpangan, itu tasfiyah namanya. Tidak sekedar menyampaikan ilmu saja, tapi harus ditasfiyah. Ilmu yang disampaikan, pemahaman itu ditasfiyah, dibersihkan. Nah, kemudian tidak menyuruh kepada bendera tertentu, mengibarkan bendera-bendera tertentu, hanya pada sunnah. Sunnah itu tidak lain namanya kiri sunnah. Bukan hizbiyah, bukan golongan ini, bukan ustaz ini, bukan partai ini, bukan kuliah ini. Seperti sekarang antum, kita tidak mengajak antum semua untuk menjadi loyalitas pada kuliah dari Imam Syafi'i, tidak boleh. Ini sarana untuk berdakwah, untuk mengajarkan ilmu. Oleh karenanya, kemana antum pergi, tidak mesti menyuruh kuliah dari Imam Syafi'i, itu pula sunnah. Kami menyuruh pada sunnah, begitu. Nah, termasuk perbedaan dalam ilmu fikih. Nah, ini insyaallah akan dibahas nanti oleh Ustaz Dr. Muhammad Harifin tentang bagaimana menyikapi perbedaan para ulama, Rabbul Malam, A'immatul A'lam, dan Syekhul Islam. Itu jelaskan nanti bagaimana sikap kita dalam menanggapi masalah perbedaan. Intinya kita harus bisa membedakan mana perkara-perkara yang merupakan masalah prinsip dan mana yang merupakan perkara-perkara yang tidak prinsip. Perkara prinsip masalah akidah, masalah manhaj, para ulama tidak ada berbeda. Ulama ahli sunnah tentu, karena mereka tidak menyisihi hal seperti itu, sama akidahnya, sama manhajnya. Tapi dalam perkara-perkara yang masalah fikih, perkara-perkara yang masih multitafsir atau perbedaan dalam sisi pandang, itu alhamdulillah ada keluasan dalam hal seperti itu. Keluasan, sebab para ulama, para sahabat itu telah berbeda pendapat, tapi mereka tidak saling membenci, tidak saling memponis, tidak saling mengeluarkan saudaranya dari sunnah. Jadi sayangkan para penuntut ilmu zaman sekarang sedang permasalahan-permasalahan yang fikih makan menjadikan sebagai tempat berloyalitas dan menjadi menghukumi saudaranya keluar dari sunnah. Kenapa perbedaan dalam masalah ini? Para ulama tidak ada yang seluruhnya sepakat bahwa semuanya kembali pada kebenaran, kepada sunnah. Tapi karena keterbatasan dan perbedaan mereka dalam kapasitas ilmunya, kemampuan berpikir, beranalogi, dan juga berijtihad, terjadilah perbedaan. Sunnatullah. Akan tetapi mereka berbeda, tapi tetap bersatu, tetap damai, tetap hati mereka satu, sekalipun dalam perkataan mereka berbeda. Nah, jadi itu. Jadi sikap kita mempelajari, membahas perbedaan tersebut sesuai dengan dalil. Jika terbukti dalil yang dipegang yang dijadikan landasan oleh seorang imam itu dalil yang kuat, itu kita amalkan seperti itu. Jadi sesuai dengan dalil tadi, tidak fanatis, tidak fanatik, dan tidak taklid kepada suatu golongan atau seseorang. Wallahu a'lam. Nanti akan dibahas oleh Syekh Arifin insyaallah secara luas. Bismillah, ماذا ترى إذا كان الرجل يتوسل بالعلم الطبي ويتصل به؟ نعم. التوسل. Kalau dia mempelajari ilmu dia tidak meninggalkan ilmu agama, ya. Kemudian dia lagi ingin mendalami ilmu kedokteran untuk yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan itu niat yang baik, ya. Sebab bagaimanapun sampai sekarang ilmu kedokteran, ilmu yang belum terungkap rahasianya sampai sekarang kan begitu, terus pendalaman, terus penelitian. Nah, kalau dia tidak mengabaikan ilmu agama dan tetap dia mempelajari ilmu agama, tapi ilmu kedokteran ini juga dibutuhkan kaum muslimin, kemudian dia baru mendapatkan, ya, insya Allah hal yang seperti itu. Kita membutuhkan orang yang ahli dalam kedokteran sehingga kaum muslimin berobat dia tidak perlu orang-orang Islam, kan begitu. para ummahat membutuhkan ahli dalam masalah anak, masalah wanita, sehingga mereka tidak pergi kepada dokter-dokter yang laki-laki yang akan yang bicara tentang masalah atau yang menunggalkan masalah masing-masing yang wanita, kecuali keadaan yang darurat begitu. Jadi dibutuhkan. Nah, kan tapi jika yang lain telah melakukan itu, maka itu adalah sakat, itu pun perlu kifayah. Ya. Akan tapi selama dia tidak meninggalkan ilmu agama, insya Allah mudah-mudahan niat baik dia itu untuk kemaslahatan kaum muslimin dan manusia secara keseluruhan, insya Allah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kebanyakan dakwah ahlul bidah itu mudah diterima oleh kebanyakan masyarakat di sekeliling kita? Ya, jawabannya sangat simpel. Karena yang sesat itu adalah yang mayoritas. Qala Allah Ta'ala wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukum an sabilillah. Jadi seperti itu. Makanya begitu kita melihat banyak orang yang menerima kebatilan, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Subhanallah. Alhamdulillah Allah menunjuki kita. Karena yang sesat adalah mayoritas, yang benar yang minoritas. Seperti itu. Oleh katanya harus waspada. Jangan kita menjadikan mayoritas sebagai apa standar. Ya, standar adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi bukan banyak jumlah pengikut atau jumlah yang mengamalkan suatu tradisi pemahaman, tapi yang menjadi ukuran, yang menjadi barometer adalah kebenaran. Dan kebenaran itu sedikit. Sehingga Al-Qa'ifah Mansurah itu mereka Qa'ifah, gunungan. Yang zahirin ala al-haq itu la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin ala al-haq la yadurru man khadalahum hatta yahtiya Allah. Wahum kadalik. Jadi senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu berada di atas kebenaran. Zahirin ala al-haq, selalu unggul di atas kebenaran. Mereka terus menang di atas kebenaran dengan ilmu, dengan dalil. Itu sedikit. Makanya dikatakan ghurbah, gharib ya. Ghurbah mereka, karena asing. Mereka sedikit di tengah-tengah masyarakat yang menyelisih kebenaran tadi. Jadi ini bukan satu yang aneh ya, yang asing. Bahkan kalau kita membaca hadis Abdul Umam ala Nabi SAW di akhirat, ada Nabi faraitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, kata Rasulullah. Saya melihat Nabi di akhirat tidak ada sama sekali pengikutnya. Bayangkan Nabi, kita siapa? Nabi, tidak ada. Tidak boleh mengatakan Nabi. Ada mengatakan Nabi sama sekali, dia jelas murtad itu. Ya, berarti Ahmad Mahulah menyesalkan begitu. Nabi, tidak ada Nabi sama sekarang. Nah, Nabi diberi wahyu, disampaikan wahyu, tapi dia tidak ada yang mengikutinya. Apakah Nabi tidak berhasil? Berhasil dalam dakwah. Karena yang memberikan hidayah pada saat itu bukan kita. Yang memberikan hidayah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Kamu tidak bisa beri petunjuk orang yang paling kamu cintai, akan tapi Allah lah yang beri petunjuk orang yang dikasihinya. Jadi begitulah sunnatullah dari dahulu sampai zaman dan akhir zaman. Akan tapi yang minoritas yang berpegang di atas, berpegang dengan kebenaran itu, yang mengikuti kebenaran itulah mereka yang selalu menang dalam kebenaran, dan mereka kena hujah mereka dalam wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat apa hukum berdoa dengan mengangkat sekaligus merapatkan kedua tangannya? Ada kedalilannya. Ya, secara hukum asal dimangkat tangan di waktu berdoa adalah disyariatkan. Sunnah ya, disyariatkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW, Allah yastahi min abi idza rafa'a 'abduhu yadayhi ilayhi ma yaruddu ay yaruddahu sifran. Kan begitu. Allah malu. Sesuai dengan Allah punya sifat malu. mustahil. Tapi malunya tidak sama dengan sifat malu manusia, makhluknya. Nah, Allah malu apabila seorang hamba mengangkat tangannya kemudian menolaknya dan keadaan kosong, dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita melihat Rasulullah SAW dalam berdoa, ya, mengangkat tangan. Nah, oleh karenanya sunnah mengangkat tangan dalam berdoa. Adapun merapatkan kedua tangan, wallahu a'lam, yang jelas selamat lagi dia mengangkat tangan, baik itu merenggangkan atau merapatkan. Mudah-mudahan keduanya sesuai dengan atau menempati atau tepat dengan sunnah, karena dia telah mengangkat tangan. Nah, apakah cara mengangkat tangannya dengan merenggangkan atau merapatkan keduanya, wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan ya keduanya ashabus sunnah, karena pada dasarnya adalah mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, jazakallah, jazakallah. Apa maksud dan pengertian ilmu kalam dan filsafat? Oh, ini nanti akan dibahas ya. Akan jelaskan tentang ilmu kalam dan filsafat. Maka tunggu jawabannya pada sisi yang selanjutnya, insyaallah akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fihi tahdidun fi ta'rif as-salaf wal khalaf binisbati ila al-azmina wal qurun. As-salaf sebagaimana yang dijelaskan para ulama itu adalah salaful ummah, yaitu para generasi terbaik umat ini yang mendahului umat ini dalam kebaikan, sahabat tabi'in dan tabi'in. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, humus salaf. Adapun yang datang setelah mereka dengan atba'us salaf. Tetapi secara umum para ulama yang mendahului kita, ya, itu bukan salaf, salafuna di hadal amr. Tapi istilah salafus salih adalah dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in. Nah, adapun yang datang sepeninggal mereka itu dinamakan atba'. Sebab Allah mengatakan waladina tabahuhum bi ihsan. Seperti itu. Jadi, adapun khalaf, ya tadi kita terjelaskan, kalau menurut istilah jelas setiap ya ahlul bidah yang menyelisihi salaf dalam permasalahan din itu kan khalaf, khalafi. Khalafi. Adapun secara bahasa ya, setiap orang yang datang setelah generasi yang mendahului dia maka namanya khalaf. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafizahullah. Mau tanya, ya. Fadhol. Tadi pagi disebutkan makna khalaf secara istilah adalah yang menyimpang dari salaf. Apakah ada salaf yang termasuk khalaf? Ya. Ya, salaf bukan khalaf, jelas ya. Sebab lawannya salaf adalah khalaf. Makanya dinamakan fadhul ilmi salaf ala khalaf. Tapi kalau yang dimaksud khalaf ada ahlul bidah, ya, kita tadi telah jelaskan bahwasanya tidak cukupnya sekedar mereka yang hidup di zaman para generasi terbaik umat tersebut. Tapi yang menjadi persyaratan adalah mereka yang hidup dan berjalan dan istiqomah di atas manhaj mereka dan meninggal dalam keadaan istiqomah. Jadi, sebab juga di zaman para ulama salaf banyak juga sekte-sekte yang muncul ahli bidah wa dakwah. Tapi mereka tidak namakan salaf. Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha, kemudian juga Jahm bin Safwan dan juga orang Khawarij, mereka tidak namakan salaf. Mereka ahli bidah, oleh karenanya harus ditambah dengan as-salafus salih. Itu dimaksud. Jelas. Kalau ini yang dimaksud jelas tidak sama, tidak ada nama salaf yang khalaf, ya. Makanya dikatakan dalam ungkapan sebagian para ulama yaitu nanu khairu khalafin li khairi salaf, dan lebih utama khair generasi yang baik atau orang yang baik yang datang meninggal yang mengikuti salaf yang baik. Ya. Bagaimana hukum mempelajari ilmu kedokteran? Karena masalah ilmu itu tidak dibicarakan oleh ulama sebagaimana ilmu nujum, nasab, hisab tadi disebutkan. Tadi jelaskan tentang masalah ilmu kedokteran. Ya, secara pada dasarnya ilmu kedokteran yaitu at-tibb itu pada dasarnya prinsip-prinsip kesehatan itu telah ada dalam Islam. Maka Rasulullah kalau kita melihat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan kitabnya ada kitab buktif Sahih Bukhari dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan kitab tempat dan Tibbun Nabawi itu ada. Kemudian zaman ini lebih dikembangkan oleh manusia karena dengan penemuan-penemuan kita kembangkan dengan alat teknologi medis yang bermanfaat dikembangkan. Pada dasarnya ilmu-ilmu atau prinsip kedokteran pun ada dalam Islam, begitu. Bahkan ulama-ulama Islam sebelumnya pernah juga menggeluti ilmu tersebut. Kan tapi tentu yang dimaksud kalau ilmu dalam arti kata ilmu kedokteran dalam arti kata yang penemuan-penemuan atau keahlian-keahlian itu yang dimaksud dalam ilmu apa namanya itu dalam ilmu yang dianjurkan oleh syariat, maka ini jelas tidak. Tapi jelas itu bermanfaat bagi kaum muslimin dan itu juga termasuk salah satu dari sunnah Rasulullah SAW di mana beliau juga dalam hidupnya mengatasi bermacam bentuk penyakit dengan resep atau obat yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Tapi juga dengan menggunakan korma misalnya dan madu dan seterusnya. Nah itu kan secara medis ada masuk kedokteran, secara kesehatan. Tapi tidaklah itu yang dimaksud dengan ilmu yang dianjurkan untuk mempelajari. Sebab pada dasarnya manusia dengan perjalanan hidupnya akan berpikir, akan terus berusaha dan mencoba untuk mengatasi problema hidup mereka dalam kesehatan seperti itu, terus meningkatkan penemuan-penemuan seperti itu. Tapi jelas Rasul para anbiya tidak diutus untuk membawa ilmu seperti itu. Sebab ilmu seperti itu secara spontanitas manusia akan terus berpikir berusaha bagaimana mengatasi. Mereka mencoba ramuan ini digampu dengan ini kemudian ditemukan kan begitu. Racun ini diteliti oh ternyata ini yang bisa mengobati ini. Itu kan mencoba terus tajriba. Dan ilmu agama tidak ada tajriba, tidak ada mencoba-coba, udah pasti gitu. Jadi kalau tujuannya seperti yang kita katakan tadi adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, itu dia akan mendapatkan manfaat dan mendapatkan pahala dari niat yang ia niatkan. Bagaimana penisbatan nama seorang dengan tambahan as-salafi atau al-athari seperti bulan athari salafi? Mohon dijelaskan. Secara prinsip tidak ada permasalah, akan tapi para ulama mengingatkan jangan sampai dia menisbatkan pada salaf atau athar sementara atau dengan tujuan untuk tazkiyah, untuk merekomendasikan diri, mensucikan jiwa. Ya, para tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa dan lebih suci di antara kalian. Kalau tujuannya bukan untuk membanggakan, tapi ingin dicinta pada salaf, dia menjadi orang ikuti salaf dan bersungguh-sungguh mengamalkannya dengan menjaga keilmuan, amalan dan akhlak, maka tidak bermasalah. Secara prinsip tidak bermasalah. Akan tapi tentunya yang lebih diperhatikan bukan sekadar penamaan saja, tapi yang menjadi bagaimana aplikasi dan praktek dalam amalan ini. Sekalipun dia salaf di bajunya atau celana di atas mata kaki, ya jenggotnya panjang, bajunya masya Allah, tapi kalau akhlaknya seperti akhlaknya orang-orang yang tidak beragama, orang-orang akhlak yang tidak mengenal agama, apa artinya dia menisbatkan itu? Melihat saudaranya langsung membuang muka, kan begitu? Dalam perkataan na'udzubillah. Seandainya kita tidak mendengar omongan lebih baik daripada seperti itu. Oleh karenanya tidak cukup hanya sekedar ya al-athar as-salaf, tapi bagaimana dalam aplikasinya, amalannya. cukuplah kita menjadi umat yang setia mengikuti sunnah dalam segala aspek, sekalipun kita tidak berterus terang menamakan, oh ya harus menulis si fulan bin fulan bin as-salafi al-athari al-hadithi al-sunni. Tapi lihat perbuatannya, na'udzubillah, lihat amalannya, lihat perilakunya, apa gunanya, itu memalukan. Jadi yang terpenting bukan sekedar nama, itu tidak merubah hakikat sunnah. Anda menamakan Islam itu perbuatan Anda, perbuatan orang yang tidak salah, yang tidak ada artinya. Jadi oleh karenanya secara prinsip tidak bermasalah, dan kalau itu ada maslahannya, dan terkadang kalimat-kalimat seperti ini itu membuat atau masyarakat alergi atau yang lain, sementara kita ingin mendakwakan. Bahkan terkadang begitu kita membawa kalimat salaf, dakwah salaf, itu masyarakat langsung alergi. Ya jangan digunakan kalimat salaf, sampaikan ini sunnah Rasul. Terus ini kalimat bid'ah masih dalam telinga mereka itu, oh kalimat yang sangat keras, atau mungkin sampaikan ini adalah perbuatan yang melisih sunnah. Apa bedanya? Sama. Ya bid'ah itu melisih sunnah, tidak ada landasan, itu begitu. Jadi kalau kalimat-kalimat asal salaf itu membuat mereka akan jadi apa namanya itu lari di dakwah tadi, maka tidak perlu disampaikan. Bagaimana maksudnya bahwa Syekhul Islam misalnya pernah mempelajari ilmu filsafat? Syekhul Islam, nah ini Syekhul Islam jelas tujuan beliau. Secara apa beliau mau orang yang diberi istimewa oleh Allah Subhanahu Wataala, yang jenius. Jadi ketika membaca kitab filsafat dia paham dan lebih paham dari orang filsafat lagi. Ini bukan seperti kita mendalami habis waktu untuk seperti itu, tidak. Makanya kalau kita membaca kitab Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin, sampai sekarang kita itu belum ditahqiq. Kayaknya orang kebingungan atau sulit untuk mentahqiqnya. Nah, istilah hak. Kalau anda coba baca aja. Ya kalau atau mungkin paling-paling mau kenalan dengan kitab itu kan gitu. Ya, mana Sirat 'alal Mantiqiyyin itu orang mantik. Ada Nakdul Mantik juga kita beli. Kemudian juga kita melihat dalam kitabnya Darul Ta'abul Aqal wa Naql. Nah, itu menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang jenius dan memahami dan paham, lebih paham dari ahlul kalam dan filsafat tentang ilmu mereka. Begitu. Nah. Dan beliau tidak mempunyai syah khusus, tidak. Tapi karena kepintaran dan jeniusnya diberi akal yang atau jenius Allah berikan, mampu untuk mencerna hal seperti itu. Nah, kalau kita al-haq aja belum tahu, ingin belajar filsafat, nah kan jelas akan terjerumus ke kebatilan gitu. Jadi ini satu sisi. Kemudian dalam mempelajari kebatilan itu apabila seorang telah mengetahui kebenaran, kita mempelajari itu, mengetahui suatu kebatilan itu adalah apabila seorang telah mengetahui al-haq, tujuannya untuk ditinggalkan. Khusus para thullabul ilm. Tapi untuk para pemula adalah pertama sekali dia memfokuskan mengetahui al-haq kebenaran. Setelah itu dia ketahui kebatilan untuk ditinggalkan. Sebab dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walau lana para min kulli firqatin tahifatun yatafaqahu fi din walinziru qawmahum idza raju'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bukan mereka mewaspadai, waspada. Nah, dari apa yang masuk bawah? Dari kebatilan atau kebenaran? Nah, dari kebatilan. Kebenaran tidak perlu diwaspadai. Nah, bagaimana seorang akan mewaspadai kebatilan kalau tidak tahu kebatilan? Jadi, orang thullabul ilmi tidak mencukupkan diri dengan mengetahui al-haq, tapi mempelajari atau mengetahui kebatilan untuk ditinggalkan, untuk diperingatkan kepada umat. Sebab Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khair wa kuntu as'alu an syarr makhafat an yudrika. Dahulunya para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang seluruh kebaikan, akan tapi saya bertanya tentang kejahatan. Makhafat an yudrika, saya khawatir jangan-jangan kejahatan itu menimpa diriku. Tujuan kita mengetahui kebatilan itu adalah untuk menyelamatkan diri dan kaum muslimin, bukan untuk diikuti. Tapi dengan catatan dia telah mengetahui al-haq terlebih dahulu. Allahu a'lam. Jadi tidak bisa makan dengan Syekhul Islam dengan kita sekarang ini. Ada nama Syekhul Islam di sini? Hah? Ibnu Taimiyah ada? Ya, mungkin untuk pertanyaan yang apa? Selebihnya mungkin kita undurkan untuk mungkin liqa pada kesempatan lainnya karena ini masih hari pertama. Jadi masih perjalanan masih panjang. Tentu masih ada 5 hari lagi di sini. Kebetulan juga para ustaz masih ada pertemuan tentang beberapa hal yang dibahas. Jadi kita cukupkan untuk liqa waktu pada kesempatan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan memperlihatkan kepada kita al-haq dan memberi kekuatan untuk mengikutinya dan juga memperlihatkan kepada kita kebatilan dan memberi kekuatan untuk meninggalkannya. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman dari panitia daulah. Datang informasi dari Ustaz Farid Sampudi bahwasanya ada berita sedih bahwa pondok pesantren biasanya itu Ibnu Taimiyah Bogor pada semalam hari terjadi kebakaran. Dan ada 2 person pengasuh yang meninggal dunia. Dan seluruh bangunan asrama Akhwat dan Mujilhat Abdi. Dan berita ini datang dari Ustaz Farid Sampudi. Maka dari itu, misal dari panitia, kami membuka kesempatan untuk para ekor untuk menyalurkan dana kepada panitia yang akan diserahkan kepada Sandra Ketutainya melalui bagian umat Alat Rais dan Alat Bukhari. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.